إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwan fi din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak, begitu besar, yang tidak mungkin untuk kita menghitung ataupun membilangnya. Mudah-mudahan saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini kita melanjutkan untuk membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim karya al-allamah Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'ah al-Kinani al-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang ke-9 bagi guru, yaitu senantiasa berlaku adil dalam pembahasan, dalam pembicaraan, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan. Dan juga disinggung dalam adab ini satu adab yang mulia, yaitu mengatakan saya tidak tahu. Jikalau seorang ditanya dan dia memang betul-betul tidak tahu jawabannya. Ya. Sampai-sampai apa disebutkan? Nabi Musa alaihissalam, beliau ditanya tentang siapa manusia yang paling tahu, yang paling berilmu. Nabi Musa menjawab, yang paling tahu itu aku, yang paling berilmu itu aku. Karena pernyataan Nabi Musa yang demikian, kemudian Allah menegur. Menegur beliau. Ya. Karena semestinya, seorang itu mengembalikan pengetahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya seorang itu merendah. Tidak berlaku sombong. Tidak merasa paling tahu. Ya, jadi adab yang mulia. Seorang mengatakan saya tidak tahu terhadap perkara-perkara yang dia tidak tahu. Berikutnya kita masuk pada an-nau'ul ashir, jenis yang ke-10. Adab yang ke-10 bagi guru atau orang yang berilmu, yaitu ayatawaddata lighoribin hadara indahu. Ayat tawaddada, menampakkan kecintaan, lighoibin, kepada orang yang, orang asing, hadara indahu, yang hadir di sisinya. Menampakkan kecintaan kepada orang yang baru datang, orang yang baru hadir, jamaah baru atau murid baru. Wa yanbasitu lahu liyansyariha sadruhu. Menampakkan kegembiraan kepadanya agar supaya dada orang tersebut lapang dan senang. Ya. berikan kegembiraan, nampakkan kesukaan kepadanya. Fa inna lil qadimi dahsyatun, maka sesungguhnya bagi orang yang datang, yang baru datang, orang yang baru hadir, murid baru, dahsyat, itu punya sifat masih bingung, bimbang, karena belum kenal orang-orang yang ada. Dia baru, dia orang asing, merasa dirinya masih jauh dari ilmu sehingga dia malu. Karena dia belum kenal para hadirin, dia pun merasa malu. Wala yukthir al-iltifata wa an-nadhara ilayhi istighraban lahu fa inna dhalika mukhjiruhu. Tidak memperbanyak menoleh atau melihat kepadanya dalam rangka apa? Merasa asing terhadap dia, ya, terhadap orang-orang baru. Jangan kita terlalu banyak menoleh melihat kepadanya, ya. Menoleh dengan karena merasa asing terhadap orang tersebut, ya. Fa inna dzalika mukhjiruhu, maka sesungguhnya hal itu mukhjiruhu, menjadikan dia malu, semakin malu, ya. Dia sendiri merasa asing, apalagi dilihat-lihat orang pada melihatnya. Guru yang menyampaikan ilmunya, yang berceramah, lihat terus pada dia. Dia semakin aneh, dia masih merasa asing. Kan itu apa? Andanya seorang ketika ada orang yang hadir dan dia baru, ini bersikap lemah lembut, ramah kepadanya, bertanya kepadanya, tidak didiamkan, ya, tidak didiamkan tapi didekati. وَإِذَا أَقْبَلَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَقَدْ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى يَجْلِسَ وَإِذَا جَاءَ وَهُوَ يَبْحَثُ فِي مَسْأَلَةٍ أَعَادَهَا لَهُ أَوْ مَقْصُودَهَا. Dan apabila datang بَعْضُ الْفُضَلَاءِ, sebagian orang-orang yang punya keutamaan, sebagian orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, dan orang yang alim tadi sudah memulai satu pembahasan atau permasalahan, satu pelajaran, maka dia tahan, dia berhenti dulu sampai orang yang punya kedudukan tadi itu duduk. Wa ja'a wa huwa yabhas fi mas'alatin adaha lahu aw maqsudaha. Dan apabila dia datang, orang yang punya kedudukan itu datang, dan dia dalam pembahasan, membahas satu permasalahan, maka dia ulangi pembahasan tadi, permasalahan tadi, dan maksudnya. Ini hanya bimbingan dari Ibnu Jamaah rahimahullah. Ada orang yang sedang mengajar kemudian datang orang-orang yang punya kedudukan. Ya. Wa idza aqbala faqihun, dan apabila datang menghadap faqih, orang yang faqih, orang yang berilmu, wa qad baqiya li faraghihi wa qiyam bil jama'ati bi qadri ma yasiru ila al faqih bila majlis, fal ya'khir tilkal baqiyah. Jadi apabila ada orang yang faqih datang dan masih tersisa, tersisa untuk meluangkan waktu untuknya dan berdiri pada jamaah, sekedar orang faqih itu tadi sampai kepada tempat duduknya, paling akhir tilkal baqiyah, maka hendaknya dia, guru atau orang yang alim tadi yang menyampaikan ilmu tadi, menunda sisanya, sisa pelajaran, mengakhirkan atau menunda sisa pelajaran. Wa yastaghil anha bi bahsin aw ghairihi ila ayajlis al-faqih. Dia menyibukkan, dia sibuk darinya dengan pembahasan tanya selainnya kepada ayajlis al-faqih, sampai orang yang faqih tadi duduk. Jadi ketika ada orang yang faqih, orang yang berilmu datang ke majelis, mungkin sebagian menyambut, maka pelajaran berhenti dulu sampai apa? Orang yang faqih tadi duduk. Summa ya'iduhu, kemudian dia ulang lagi, ulang lagi pelajarannya. Ayutimmu tilkal baqiyah, atau dia sempurnakan sisa dari pelajaran. Ini kenapa? Kenapa dilanjutkan? Dikala yukhjilul muqbil biqiyamihim inda julusihi. Juga kenapa ada orang yang berdiri untuk menyambut? Dikala agar supaya orang yang datang ini tadi tidak merasa malu dengan berdirinya para jamaah ketika dia duduk. Ya. Jadi demikian adab ketika ada orang-orang yang hadir dan dia termasuk orang-orang yang ditokohkan atau mungkin pembesar atau mungkin yang diulamakan. Ya. Dihentikan sebentar pelajaran untuk menyambut beliau. Ya. Dan berdiri untuk menyambut seseorang, apabila maksudnya untuk memuliakan atau untuk berjabatan tangan, itu adalah perkara yang boleh. Adapun kalau berdiri karena kedatangan seorang dalam rangka ibadah, dalam rangka mengagungkan, terlalu mengagungkan orang tersebut, maka ini adalah perkara yang tidak boleh. Ya. Kalau sekedar ingin berjabatan tangan, berdiri untuk berjabatan tangan, ini adalah hal yang disyaratkan. Dan barang siapa dua orang muslim itu berjabatan tangan, maka selama telapak tangan itu berpegangan, maka digugurkan dosa dari keduanya. Iya. Itu sebenarnya apa? Salaman itu tidak sekedar salaman, tapi juga melakukan percakapan. Dan dengan adanya percakapan itu memperlama dalam berjabatan tangan, ya mungkin ketika berjabatan tangan tanya akan keadaan dia atau yang lain sebagainya. Jadi ucapan-ucapan yang baik yang bisa menyenangkan hati. Jadi selama seorang itu berjabatan tangan, maka diukurkan dosa darinya. Kemudian wajan bagi mura'atu maslahatil jamaah, dan seyogianya menjaga, memelihara kebaikan jamaah. Fi taqdimi waqtil hudur, dalam mengajukan waktu kehadirannya. Wa ta'khirihi, dan dalam mengundurkan waktu kehadirannya. Idza lam yakun 'alaihi fihi darurah wala masida walam masiru khulfah. Apabila tidak ada padanya suatu perkara yang darurat, suatu perkara yang mendesak, dan tidak ada tambahan suatu yang beratkan. Iya. Jadi seorang guru penceramah itu memperhatikan keadaan jemaah tentang disegerakannya kajian atau diundurnya kajian, kecuali kalau ada sesuatu yang darurat atau mungkin bisa menambah beban yang berat bagi hadirin. Ya. Berikutnya, wafta ba'du al-akabir al-ulama. Wafta ba'du akabir al-ulama. Dan telah berfatwa, berikan fatwa sebagian pembesar-pembesar ulama. Sebagian ulama-ulama besar. Anna al-mudarrisa idza dzakara ad-darsa, bahwa seorang guru apabila dia menyebutkan pelajaran, menyampaikan pelajaran fi madrasah, di sekolahan, di pondok, qabla thulu'i syam, sebelum matahari terbit, aw akharahu ila ba'da dzuhri, atau mungkin dia tunda sampai setelah salat duhur misalkan, lam yastahiqqa ma'lumat darsi, maka dia tidak berhak terhadap maklumat pengajaran. Dia tidak berhak terhadap satu yang dimaklumi dari pengajaran. Iya, tidak harus dia mengajar. Iya. Apabila dia sudah mungkin menunda di waktu yang lain. Illa yaqtadiyahu syaratul waqifi li mukhalafatil 'urfi wal mu'tadi fi dzalik. Kecuali ada tuntutan keharusan dari syarat pewakaf karena menyelisih urf kebiasaan di dalam hal itu. Jadi kalau pewakaf itu mensyaratkan sesuatu, ya, maka itu yang dilakukan. Ya. Tentang waktu dan sebagainya. Penyelenggara misalkan, penyelenggara daurah menentukan waktu jam ini sampai selesai. Maka itu yang diikuti. Ya. Maka itu yang dilaksanakan oleh guru atau penyampai. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ini tadi adab yang ke-10. Yes. Tadi yang pertama berkaitan dengan masalah kalau ada murid yang baru, jamaah baru, maka hendaknya guru ataupun yang lainnya menyambut orang tersebut dengan penuh kegembiraan, rasa cinta. Rasa cinta. Sambut dengan wajah yang berseri-seri, disambut dengan ucapan-ucapan yang baik, yang ramah. Ya, supaya dia tidak merasa semakin aneh. Coba kalau kita menjadi murid baru atau datang di satu tempat, kita sendiri, kita hadir di majelis sendiri, tidak ada teman, ya, yang lain yang dikenal, tentu kita merasa aneh, merasa asing. Maka demikian pula orang lain yang belum punya teman, yang tidak belum kenal hadirin yang lain, itu pun merasa asing. Dan keterasingan ini akan hilang tatkala seorang disambut dengan penuh keramahan. Dengan keramahan itu menjadikan seorang itu akrab, seorang itu bersatu, bersahabat. Tapi kalau itu sudah tidak ada keramahan, maka tidak ada, akan tidak ada, tidak ada kedekatan, tidak ada kedekatan. Iya. Jadi demikian mungkin yang bisa kita baca dari kitab Tadkirah Al-Sami di kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang. Subhanallah, wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.